Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini setelah melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan kegiatan rutin kita mengkaji kitab tafsir Taisir Karimir Rahman di tafsir Karamil Mannan atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, berikanlah kepada kami, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian membaca tafsir As-Sa'di, saya ingin mereview, bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tentang apa yang sudah kita pelajari hari kemarin. Tanda orang bertakwa yang sudah kita pelajari ada berapa? Siapa nama itu? Lupa. Irsyad, ya. Irsyad. Pakai mic. Tanda orang bertakwa yang sudah kita pelajari ada berapa? Lima. Yang pertama? Beriman kepada hal yang gaib. Beriman kepada hal gaib. Yang kedua? Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Yang ketiga? Bayar zakat. Membayar zakat dan termasuk di dalamnya menafkahkan apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, beriman kepada seluruh kitab suci. Beriman kepada seluruh kitab-kitab suci. Baik. Pada hari kemarin kita juga sudah sebutkan, silakan yang sebelah sini, bahwa beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hari kemarin juga kita sudah sebutkan bahwa sebelah sini lagi, bahwa di sana terdapat beberapa kesalahan terhadap beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau kesalahan-kesalahan tentang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ari, satu, mencukupkan beriman kepada Al-Quran saja. Nah, sebagian Al-Quran saja. Mengimani sebagian Al-Quran saja. Jadi yang pertama mencukupkan hanya Al-Quran saja. Sunnahnya gak usah pakai. Atau yang disebut dengan ingkaru sunnah. Yang kedua apa? Mengimani sebagian Al-Quran dan sunnah serta menolak sebagian lain. Mengimani sebagian Al-Quran dan sunnah dan menolak sebagian lainnya. Ya. Nah, yang ketiga. Seperti orang-orang apa ini? Contohnya apa? Nah, orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan nas Al-Quran dan sunnah. Seperti tentang saya pernah menyebutkan. Contohnya apa? Siksa? Siksa kubur. Ya, tidak mungkin orang yang beriman dengan akal mereka dia tidak bisa memahami tentang siksa kubur malaikat yang begitu luar biasa besarnya fisik mereka. Tidak mungkin masuk ke dalam kubur menurut mereka secara akal mereka. Akhirnya mereka menolak siksa kubur. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus yang lain mentakwilkan atau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat yang tidak diinginkan Allah dan Rasul. Ya, mentakwilkan dalam tanda kurung menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis dan ini tanda orang bertakwa yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qala," penulis rahimahullahu taala berkata, "wabil akhirati hum yuqinun," dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin. Ya, ini tanda yang keenam. Jadi faedah yang pertama pada pagi hari ini adalah tanda orang bertakwa yang keenam adalah meyakini akan kehidupan akhirat. Meyakini akan kehidupan akhirat. Penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wal akhiratu ismun lima yakunu ba'dal maut." Lihat. Perhatikan baik-baik ini. Makanya saya punya kajian judulnya mengingat kematian. Ketika dalam kajian tersebut saya sebutkan semua yang terjadi setelah kematian sampai hari kiamat. Padahal judulnya cuma mengingat kematian. Karena memang kehidupan akhirat, akhirat dinamakan ya, atau pengertian akhirat adalah, ini faedah yang kedua, ismun lima yakunu ba'dal maut, nama nama yang menunjukkan kehidupan setelah kematian. Semua kehidupan setelah kematian itu disebut dengan apa? Akhirat. Ya, nama yang menunjukkan kehidupan setelah kematian. Semua kehidupan setelah kematian disebut dengan kehidupan apa? Akhirat. Meskipun hari kiamatnya, hari akhiratnya belum terjadi, belum dibangkit, belum didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah kematian apa saja? Oh, banyak. Apa? Setelah kematian orang meninggal dikubur. Setelah kematian apa? Setelah dikubur apa? Apa yang terjadi pada mereka? Yang pertama yaitu fitnatul qabr. Setelah kematian fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu apa? Pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir kepada mayat yang dikubur. Ini kehidupan setelah kematian. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Yang ketiga, nanti kalau seandainya ada yang ketiga yaitu ketika masuk mulai dibangkitkan, ya, ya, dari mulai tiupan sangkakala diwafatkan seluruh manusia. Yang keempat, dibangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Yang kelima, fadam mahsyar. Yang keenam, syafaatul ummah. Ya. Yang ketujuh, hari hisab. Yang kedelapan, air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, sirat. Yang kesepuluh, surga atau neraka. Nah, itu kehidupan-kehidupan setelah kematian. Ini semua disebut dengan kehidupan apa? Akhirat. Saya ulangi nanti, ya. Lebih baik bapak-bapak mencatat, kalau saya bilang dicatat. Jadi fokusnya terhadap apa yang saya sebutkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita pelajari bahwasanya kehidupan akhirat adalah nama. Al-akhiratu adalah nama untuk kehidupan setelah kematian. Ya, yang namanya akhirat itulah nama untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu akhirat? Akhirat adalah hidup setelah mati. Gampang kan? Akhirat adalah hidup setelah mati. Dan silakan yang belum mencatat tadi, kehidupan setelah kematian apa saja? Mulai dari fitnatul qabr, yang kita meminta perlindungan kepada Allah sebelum salam. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Nah, ini kita minta perlindungan dari fitnatul qabr. Fitnatul qabr adalah ujian atau pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Dan ada orang-orang yang dijauhkan dari fitnatul qabr. Amalannya apa? Amalannya membaca surat Al-Mulk. Ya. Membaca surat apa? Al-Mulk. Dihafal itu surat Al-Mulk. Dibaca agar tidak ditanya. Jadi lepas pertanyaan. Bukan bisa menjawab lagi. Ini enggak ditanya. Hah? Kapan dibaca? Jawabannya kapan dibaca? Kapan saja. Tidak ada penentuan waktu itu dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi faedah, beberapa faedah. Yang pertama tadi saya sebutkan. Faedah yang pertama, tanda orang beriman yang keenam adalah meyakini kehidupan akhirat. Ini dicatat. Yang kedua, definisi akhirat adalah apa? Nama untuk kehidupan setelah kematian. Itu akhirat. Faedah yang ketiga, kehidupan setelah kematian itu apa? Apa saja? Nah, satu, fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu artinya pertanyaan malaikat di dalam kubur. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Yang ketiga, tiupan sangkakala untuk mewafatkan seluruh manusia. Yang keempat, tiupan sangkakala untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Jadi tiupannya dua kali. Yang kelima, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang keenam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika padang mahsyar yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Yang ketujuh, dimulainya hisab. Yang kedelapan, apa? Air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, jalan di atas shirath. Yang kesepuluh, surga dan neraka. Adapun tertib urutan ini berbeda-beda pendapat di antara ulama. Ada yang ini dulu, ada yang itu dulu, ada yang telaga dulu baru syafaat, ada yang syafaat dulu baru telaga. Tidak menjadi sesuatu yang terlalu signifikan perbedaannya. Yang jelas itulah kehidupan akhirat. Nah, itu faedah yang ketiga. Ya, biar sama-sama bapak-bapak menulisnya. Sekarang perhatikan apa yang dituliskan oleh penulis rahimahullahu taala, wa qassahu bidzikri ba'dal umum li'anna al-iman bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Ah, perhatikan. Rasulullah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan beriman kepada hari akhir setelah menyebutkan secara umum karena beriman kepada hari akhir salah satu rukun iman. Ya, salah satu rukun iman. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tanda orang bertakwa adalah beriman kepada hari akhir, padahal semuanya masuk ke dalam kategori keimanan? Karena jawabannya adalah beriman kepada hari akhir rukun dari rukun iman. Wa li'annahu a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbah war-rahbah wal 'amal. Ini faedah yang keempat. kematian, mengingat hari akhir adalah motivasi terkuat untuk beramal, untuk mempunyai rasa harap dan takut. Mengingat kematian, motivasi terkuat. Mengingat hari akhir, motivasi terkuat. Atau lebih tepatnya motivator terkuat untuk mengingat hari akhir, untuk beramal. Saya ulangi. Mengingat hari akhir atau mengingat kematian, motivator terkuat untuk beramal. Untuk meningkatkan rasa takut dan rasa harap. Jadi kalau orang lagi lesu, malas beribadah, banyak maksiatnya, dalam bahasa Arabnya apa? Futur. Ya, biasa kajian subuh ikut. Ada kadang nanti turun dia. Oh, bisa-bisa esok kada hadir berarti. Lagi turun katanya. Ada kadang-kadang dia turun. Bahkan turunnya sampai nyungsep, sampai terlumat oleh bumi, tidak dikenal lagi dia di majelis-majelis pengajian. Nah, ini ingat kematian. Ingat hari akhir. Kalau sudah mengingat hari akhir, apa yang diingat tadi? Yang 10 tadi. Ya? Yang 10 tadi diingat. Bagaimana nanti fitnatul qabrnya? Bagaimana nanti siksa dan nikmat kuburnya? Bagaimana nanti dibangkitkannya? Bagaimana nanti terus ingat seperti itu? Itu akan menambah semangat untuk beramal. Dan itu akan menambahkan kita untuk mempunyai rasa harap dan rasa takut. Futur itu salah satu gangguan iblis kepada manusia. Ya? Dan kadang-kadang dibarengi dengan pembisikan terhadap sebuah maksiat. Wah, kamu kan sekarang sibuk, wajar dong nyari ma'isyah, nyari penghidupan. Ya, akhirnya tidak hadir di majelis ilmu. Nah, ini pembisikan. Ya, oleh setan yang akhirnya jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid, jauh mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sibuknya hanya dengan dunia saja. Dan saya sering mendapati, Pak. Ini demi Allah, ini terjadi. Beberapa ikhwah yang sudah biasaan mengaji, kemudian kok sebulan, seminggu tidak kelihatan, sebulan tidak kelihatan. Ternyata sudah melenceng jauh dari ajaran Islam. Meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Sibuk, terlalu sibuk dengan dunianya. Dan bahayanya, perhatikan. Bahayanya orang maksiat, itu malu untuk kumpul bersama orang-orang yang tidak maksiat. Malu dia kumpul dengan orang-orang majelis ilmu. Ah, sudah lama kada ke masjid, kada nyaman. Nyaman. Itu disebutkan oleh para ulama. Salah satu bahaya dampak buruk maksiat adalah malu berteman dengan orang-orang saleh. Padahal, coba kalau dia duduk ke sini, kira-kira ada yang nanya nggak? Kemana Pak Haji? Lawas kita kelihatan? Nggak ada. Atau ada yang mencela? Tidak ada. Tapi karena dia malu, akhirnya dia tidak mau. Itu buruknya dari sebuah maksiat. Ya, ini makanya hati-hati futur itu, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa manusia mempunyai fatrah, mempunyai rasa futur. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rasa futurnya dia gunakan untuk kesunnahku, untuk amalan sunnahku, maka dia telah diberikan petunjuk. Faman kana ghaira dzalika faqad khaba wa khasir. Barang siapa yang rasa futurnya dia gunakan untuk yang lain, dia rugi. Ya. Dia akan malang, dia sengsara, seperti itu. Maka hati-hati. Kalau seandainya saling mengingatkanlah, kalau seandainya pernah hadir kok tidak hadir. Ini saya biasa, kalau saya kebiasaan kalau sudah hafal, saya akan tanya mana si fulan, mana si fulan. Karena itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita contoh. Nah, bapak-bapak yang sudah mengenal saudara-saudaranya yang hadir, diteleponi, Pak. Kemana Nabian? Dicari ulun padahal. Ya? Itu mengajak orang untuk kebaikan. Mungkin Sidin lagi sibuk, mungkin Sidin lagi lagi sakit, na'udzubillah. Nah, kalau ditelepon kan ada semacam sebuah sesuatu yang bisa memotivasi dia datang kembali ke masjid. Kemudian juga perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, motivator untuk beramal saleh adalah mengingat kehidupan akhirat. Semangat Anda berdakwah ingat kehidupan akhirat. Bawa anak, bawa karib kerabat. Kan kita dianjurkan untuk wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan kerabat-kerabat kita dulu. Jangan egois kita aja nak hendak masuk surga. Ajak kerabat-kerabat. Paman, kakak, adik, paman, bibi. Ya. Mungkin kai-kai ajak ke sini. Kenapa? Kehidupan akhirat. Ingat kehidupan akhirat. Ngapain nanti di kehidupan akhirat? Fitnatul qabr. Siksa dan nikmat kubur. Ya, kita akan mendapatkan faedahnya kalau kita ngajak orang. Dan satu hadis yang selalu memotivasi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan yang dikerjakan tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengajaknya, orang yang telah mengerjakan kebaikan tersebut, dia akan dapatkan bagian pahala. Bapak bawa satu orang misalnya, dan jangan remehkan satu orang. Satu orang misalkan dia mendapatkan hidayah, asalnya malas mungkin sholat berjamaah, dia akhirnya semangat untuk sholat, semangat untuk sholat berjamaah. Selama sholat dan selama berjamaah, Bapak akan mendapatkan pahala. Kan indah. Makanya manusia yang paling besar pahalanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang mengajak dan akhirnya diamalkan oleh umat beliau sampai hari kiamat kelak. Subhanallah, luar biasa. Ya, ini yang membuat orang-orang tidak bosan-bosan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wal yaqinu wal ilmu tam alladhi laysa fihi adna syak al mujibu lil amal." Dan kan katanya tadi beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Nah, beliau sekarang menyebutkan yakin adalah ilmu yang sempurna yang tidak punya rasa keraguan walau setitik pun, walau serendah apapun. Al-mujibu lil amal, yang berkonsekuensi kepada amal. Nah, maka bisa dicatat faedah yang kelima, yaitu yang dimaksud yakin adalah ilmu yang sempurna yang tidak ada keraguan walau serendah apapun. Ilmu yang sempurna yang tidak ada keraguan walau serendah apapun. Ini unsur yakin yang pertama. Berarti ada beberapa unsur yakin ini. Unsur yakin yang kedua yaitu yang mengkonsekuensikan untuk beramal. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah yang mengkonsekuensikan untuk beramal. Jadi ketika kita yakin kehidupan akhirat, maka yakin kita tersebut melazimkan kita, mengajak kepada kita untuk apa? Beramal. Bukan hanya sekedar yakin. Jadi kalau ada orang mengatakan, yakin gak adanya fitnatul qabr, ada siksa dan nikmat kubur? Oh, yakin saya. Tapi kok malas beramal? Oh, berarti ini klaimnya cuma hanya sekedar klaim saja. Ya, pengakuannya hanya sekedar pengakuan saja, tanpa ada langkah konkret dari dia untuk beramal. Karena yakin unsur kedua menimbulkan apa? Konsekuensi untuk beramal. Ya. Orang yang yakin kehidupan akhirat, yakin adanya syafaat, bagaimana dia harus mendapatkan syafaat? Apa saja amalan agar mendapatkan syafaat? Di antaranya bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, amalan untuk mendapatkan syafaat apa saja? Membaca surat Al-Mulk, berpuasa, membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Qur'an was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Membaca Al-Qur'an dan juga puasa akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Banyak sekali amal-amal tentang syafaat kita akan bicarakan kelak insyaallah jika melewati tentang syafaat. Jadi unsur yakin kan Allah berfirman wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka tanda orang yang bertakwa adalah yakin dengan kehidupan akhirat. Yakin yang dimaksud di sini apa? Dua unsurnya. Ilmu yang sempurna yang tidak ada keraguan walau serendah apapun, tidak ada ragu tentang kehidupan akhirat walau serendah apapun. Jangan pernah kita bertanya tentang kehidupan akhirat, bujurkah kita ini karena dibangkitakan? Ini jangan pernah bertanya tentang itu walau sedikit apapun keraguan-keraguan tentang kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu yakin tersebut mengkonsekuensikan kita untuk apa? Beramal. Ya. Kemudian kita baca apa yang dituliskan oleh penulis Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan ulaika ay al-mausufuna bitilka sifah al-hamidah ala hudan min rabbihim ay ala hudan azimin li'annan tankir lit-ta'zim وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة وهل الهداية الحقيقية إلا هدايته وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. Ini ayat yang keberapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu ayat yang kelima. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, ada enam berarti yang disebutkan, dan itu bukan pembatasan. Ingat, sifat itu bukan pembatasan. Enam sifat tadi bukan pembatasan. Maksud saya bukan pembatasan, bukan itu saja. Masih banyak sifat-sifat orang bertakwa lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran nantinya. Tapi itu di antara sifat-sifat orang bertakwa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima mengatakan ulaika ay al-mausufuna bi tilka sifat al-hamidah, yaitu mereka orang-orang yang bersifat dengan sifat yang mulia tadi. Apa akan mendapatkan mereka? Ala hudam mir rabbih, mereka di atas petunjuk dari Rabb mereka. Nah, di sini ada kaidah yang beliau sebutkan, silakan catat kaidah yang keenam. Kata hudan di ayat yang kelima dalam surat Al-Baqarah, kata hudan di ayat yang kelima dalam surat Al-Baqarah menunjukkan kepada pengagungan. Menunjukkan kepada pengagungan karena disebutkan dalam bentuk nakirah. Karena disebutkan dalam bentuk nakirah, dalam tanda kurung, nakirah adalah sesuatu yang tidak ditentukan. Nakirah adalah sesuatu yang tidak ditentukan. Perhatikan di sini, Bapak biar tidak bingung, lihat sini. Ala hudan min rabbihim, ya, kata-kata hudan ini yang kita bicarakan. Hudan ini maksudnya adalah untuk pengagungan. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka benar-benar dalam petunjuk yang agung dari Rabb mereka. Ya. Kenapa agung di sini? Nah, ini kaedahnya. Karena disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang tidak ditentukan. Petunjuk apa? Nah, dari mana kita mengetahui ini atau ini ditentukan atau tidak ditentukan? Karena tidak ada alif lamnya. Semua kata dalam bahasa Arab yang tidak ada alif lamnya, ya, jika dia kata benda maka dia adalah bentuk nakirah, tidak ditentukan. Paham ya para ikhwah sekalian? Di sini tidak ada alif lamnya. Jika dia adalah kata benda isim, maka dia adalah apa? Kata nakirah yang tidak ditentukan. Nah, nakirah jika disebutkan menunjukkan kepada pengagungan. Makanya kalau kita terjemahkan yang terjemahan baik dan sesuai tafsirnya, ulaika ala hudam min rabbih. Mereka lah, yaitu orang-orang bertakwa yang bersifat tadi benar-benar di atas petunjuk yang agung dari Rabb mereka. Ini bukan sembarangan petunjuk. Makanya beliau setelah itu menyebutkan, petunjuk mana yang lebih agung dibandingkan petunjuk untuk diberikan? Beriman kepada hal gaib. Beriman kepada Allah, termasuk hal gaib. Beriman kepada mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengimani seluruh kitab-kitab suci, kemudian beriman kepada akhirat. Tidak ada petunjuk yang lebih agung daripada itu. Maka saya sering mengingat-ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika Anda diberikan petunjuk untuk menjadi orang yang beriman, maka di situ adalah petunjuk yang sangat agung. Ini buktinya. Ini yang saya sering sebutkan. Ulaika ala huda min rabbih. Tidak ada petunjuk yang lebih agung. Lebih agung, lebih luar biasa petunjuk dibandingkan orang mendapatkan harta, dibandingkan orang mendapatkan materi, dibandingkan orang mendapatkan anak, dibandingkan orang mendapatkan keluarga yang sakinah, dibandingkan lebih agung daripada ini semua, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan petunjuk untuk beriman kepada hal gaib, petunjuk untuk mendirikan sholat, petunjuk untuk membayar zakat. Saya beri contoh lagi, Pak. Dulu saya pernah bertemu dengan seorang perempuan. Beliau mengeluh kesah kepada saya bahwasanya, Ustaz, kata beliau, kayaknya syariat zakat itu memberatkan umatnya deh. Zakat, kata beliau, kayaknya memberatkan umatnya. Oh, kenapa, Bu? Saya kan bekerja di Arab Saudi dan beliau bukan dari negara kita. Kerja di Arab Saudi, pulang ke negara saya akan ngurus ibu saya. Mungkin saya tidak akan bekerja. Saya cuma tok ngurus full ibu saya. Alhamdulillah kerja di Arab Saudi lumayan besar penghasilannya. Jadi saya bawa banyak sesuatu dari Arab Saudi. Selesai. Oh iya, lalu kenapa, Bu? Nah, kan itu uang saya sudah sampai nisab. Otomatis setiap tahun kan harus mengeluarkan zakat. Boleh enggak, Ustaz, saya mengambil pendapat yang mengatakan, kan saya tidak ada income lagi. Saya cuma ya mengeluarkan terus zakat. Pemikiran dia seperti itu. Saya cuma mengeluarkan terus setiap tahunnya nanti zakat. Boleh enggak, Ustaz, saya mengambil pendapat yang mengatakan, apabila harta sudah dizakati, tidak usah dizakati lagi. Artinya tahun depan enggak usah dizakati lagi, karena ini sudah dizakati. Meskipun sampai ini sob, maka saya bilang, wah, itu tidak benar pendapat seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu saya akan berkurang terus, sedangkan pemasukan saya enggak punya. Ya, akan habis ya. 2,5% setiap tahun. Nah, kan jawabannya, Ibu, cara berpikirnya jangan seperti itu. Ya, yang ingin saya maksudkan di sini adalah bagaimana hidayah untuk mengeluarkan zakat itu adalah benar-benar luar biasa. Banyak orang yang diluaskan rezekinya tidak mau mengeluarkan zakat. Banyak orang yang mampu kuat badannya tidak mau mendirikan sholat. Makanya beliau mengatakan, ala hudan, di atas petunjuk, itu maksudnya petunjuk yang agung, bukan sekedar petunjuk. Karena tidak ada petunjuk yang lebih agung dibandingkan beriman kepada hal gaib. Diberikan petunjuk untuk mendirikan sholat, diberikan petunjuk untuk membayar zakat, diberikan petunjuk untuk apalagi, untuk mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan petunjuk beriman kepada kitab-kitab suci, diberikan petunjuk, yakin terhadap kehidupan akhirat. Ada loh Pak yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, itu ada. Nah ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yang paling penting lagi, wa ma siwaha mimma khalafa fa huwa dhalal. Yang paling penting lagi adalah selain petunjuk tadi berarti sesat. Ini dilihat keagungannya juga. Keagungan dari situ. Selain petunjuk tadi adalah sesat. Nah, jadi faedah yang keenam tadi, ulaika ala hudan. Kata hudan dalam ayat yang kelima dalam surat Al-Baqarah menunjukkan petunjuk yang agung. Karena disebutkan dalam bentuk nakirah yang menunjukkan keagungan. Nah, begitu faedahnya. Karena disebutkan dalam bentuk nakirah dalam tanda kurung sesuatu yang tidak dijelaskan karena menunjukkan kepada pengagungan. Ya, sesuatu yang tidak ditentukan. Jadi nakirah itu artinya adalah sesuatu yang tidak ditentukan. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa ata bi ala fi hadha al-mawdi ad-dala ala al-isti'la wa fi ad-dalalati ya'ti bi kama fi qawlihi ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin li anna sahibal huda musta'illun bil huda wa murtafi'un bihi wa sahibud dhalalah munghamisun fihi muhtaqar. Perhatikan, wa inna ala hudan wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalal mubin. Ada ayat yang berbunyi begini. Sekarang beliau mempermasalahkan kata-kata ini. Kata beliau di atas. Di atas petunjuk. Kenapa? Petunjuk memakai kata atas. Di atas petunjuk. Karena kata atas ini menunjukkan bahwasanya orang yang diberikan petunjuk benar-benar dia tinggi derajatnya. Harum namanya di sisi Allah. Itu yang beliau inginkan. Mungkin faedah yang ketujuh catat. Kata ala sebelum petunjuk. Kata ala sebelum petunjuk. Menunjukkan kepada tingginya derajat orang yang diberikan petunjuk. Kata ala sebelum petunjuk. Ya. Kata ala, alanya itu diginikan Pak biar bisa Bapak pahami. Ala. Ya. Sebelum petunjuk menunjukkan kepada tingginya derajat orang yang diberikan petunjuk. Tambahan faedah yang ke-8, sedangkan kata dolalun, lihat ini dolal begini dalam tanda kurung artinya sesat, dolal selalu diawali dengan fi, selalu diawali dengan fi. Menunjukkan kepada kerendahan sebuah kesesatan. Ini faedah yang ke-8. Ya. Kata bola yang selalu diawali dengan fi menunjukkan kepada kerendahan. Ya, karena sesat itu, orang yang sesat itu yang diberikan petunjuk itu rendah. Terhina di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Seperti yang saya canangkan di awal, kita bukan sekedar ceramah agama, Pak. Tema umum. Kita ini belajar, ngaji kitab. Ya beginilah. Mungkin agak sulit, tapi mohon dimaklumi. Ya. Nah, Coba perhatikan contoh yang Bapak tulis dari nomor 7 dan 8 tadi. Lihat ayat ini. Lihat ayat ini baik-baik, ya. Wa inna au iyyakum. Perhatikan. Dan sesungguhnya atau kalian la'ala hudan. Lihat. Hudan pakai apa? Pakai apa? Ala. Hah? Sungguhnya kita atau kalian benar-benar di atas petunjuk atau fi dhalalin mubin atau di dalam kesesatan yang nyata. Dhalal kesesatan memakai kata-kata fi menunjukkan kepada kerendahan. Sedangkan ala pakai hudan petunjuk menunjukkan pakai ala menunjukkan kepada ketinggian. Karena orang yang diberikan petunjuk selalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang orang yang sesat selalu apa? Rendah. Nah, ini faedah. Ya, ini faedah secara bahasa. Tidak ada yang dapat faedah seperti ini kecuali para ulama. Kita, saya cuma bisa nyampaikan, Pak. Dan kita cuma bisa makan dari hasil penelitian mereka. Mereka kan meneliti yang seperti ini. Indahnya agama Islam, indahnya nuntut ilmu. Kita cuma makan. Sudah disediakan, ayo ambil dimakan. Habis itu diamalkan. Ya? Ya, itu tadi. Kita itu enggak, kalau kita meneliti, enggak habis umur kita meneliti satu Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas. Habis umur kita. Lah sekarang kita ditinggalkan nih sari-sari ilmu nih, ambil, ambil. Makanya mudah-mudahan beliau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adab kita terhadap para ulama kalau seandainya kita membaca kitab-kitab mereka. Ayat ini ayat berapa sih? Kalau Bapak ingin tahu silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sebentar. Di ayat yang surat Saba, surat ke-34 ayat 24. Surat Saba, surat ke-34 ayat ke-24. Bisa dipahami, Pak? Nomor 7 dan 8. Ya, nomor 7 itu hudan selalu diawali dengan ala. Ala artinya di atas. Kenapa? Karena orang yang diberikan petunjuk itu selalu apa? Selalu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kata-kata tinggi menjadikan kita sombong. Hati-hati ini. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Kita juga tidak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak. Jangan kita menjadi sombong. Tapi kita berharap kepada Allah. Agar amal ibadah kita diterima. Agar diberikan husnul khatimah. Ya. Dan fi, dhalal, kata-kata sesat, selalu diawali dengan fi. Kenapa? Karena menunjukkan kepada kerendahan. Dan orang yang sesat tidak beri petunjuk, orang kafir misalnya tidak diberi petunjuk, ini seperti itu. Ya, selalu rendah. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan sekalian, penulis Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wal falahu huwal fawzu bil matlub wan najatu minal marhub. Lihat, keberuntungan adalah faedah yang ke-9. Beruntung adalah sukses mendapatkan keinginan dan selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Itu namanya beruntung. Sukses mendapatkan keinginan dan selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Ya. Nah, ketika Allah berfirman wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang sukses mendapatkan keinginan dan selamat dari sesuatu yang ditakutkan. Di sini keinginan yang paling utama yang kita inginkan apa? Surga. Ya. Keselamatan dari sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita takuti apa di sini? Neraka. Ya. Nah, ini orang yang sukses, berarti masuk surga jauh neraka itu adalah orang yang sukses beruntung. Ya. Nah, kemudian ada faedah selanjutnya. Hasrul falahu fihim li'annahu la sabila ilal falahi illa bisuluki sabili. Artinya, pembatasan keberuntungan hanya untuk mereka. Kenapa? Karena tidak ada jalan keberuntungan kecuali menjalani jalan mereka. Wa ma ada tilkas sabil fa huwa sabilu syaqa wal halaki wal khasar allati tufdi bisalikiha ilal halal. Artinya, adapun selain jalan-jalan mereka, maka itu adalah jalan kesengsaraan, kehancuran, kerugian yang mengakibatkan kepada pejalannya kepada kehancuran. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulaika humul muflihun." Perhatikan di sini, ya. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, merekalah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau kita pelajari tafsirnya, ulaika ini menunjukkan kepada pengkhususan. Apa maksudnya? Hanya mereka yang beruntung. Gitu loh, itu maksudnya. Hanya mereka yang beruntung. Tidak ada selain mereka yang beruntung, kecuali mereka. Kenapa? Karena tidak ada keberuntungan kecuali menjalankan takwa tadi. Yang beberapa tandanya sudah kita pelajari tadi. Beriman kepada hal gaib. Mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian beriman kepada apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab-kitab suci, meyakini kehidupan akhirat. Ini mereka lah orang-orang yang beruntung. Artinya hanya mereka yang beruntung. Sedangkan yang tidak beruntung, sedangkan yang menjalani jalan selain jalan mereka tidak akan pernah beruntung. Ya, maka mungkin faedah di yang ke-10, yang terakhir sebelum kita tutup kajian, bahwa wa ulaika humul muflihun, atau ayat yang kelima dari ayat dari bagian terakhir dari ayat kelima, saya ulangi, bagian terakhir dari ayat kelima, begitu tulisnya, bagian terakhir dari ayat kelima menunjukkan kepada pembatasan. Menunjukkan kepada pembatasan yang maknanya adalah hanya mereka yang beruntung dan selain mereka tidak beruntung. Hanya mereka yang beruntung dan selain mereka tidak beruntung. Ya, itu faedah yang ke-10. Jadi kata-kata wa ulaika humul muflihun menunjukkan kepada pembatasan. Maknanya adalah hanya mereka yang beruntung, selain mereka tidak beruntung. Karena memang selain jalan orang yang bertakwa tidak akan pernah beruntung. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai ayat yang kelima, insyaallah taala kita akan membicarakan ayat yang ke-6. Dan penulis mengatakan falihadza lamma dzakara sifatil mu'minin haqqan dzakara sifatil kafirin al-mudhirin al-kufrin wal-mu'anin al-mu'anidin lirrasul. Oleh sebab inilah, setelah Allah nanti menyebutkan tadi dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima menyebutkan sifat-sifat kaum beriman yang sebenarnya, setelah ini dari mulai ayat yang ke-6 Allah akan menyebutkan sifat orang-orang kafir yang memperlihatkan kekafirannya dan orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Ustaz, secara umum kata-kata ulaika, misalkan ayat surat Al-Baqarah, wa ulaika hum khairul bariyah wa ulaika hum syarrul bariyah, itu memang artinya menunjukkan pembatasan. Pembatasan, iya. Secara umum seperti itu. Apakah dia pembatasan kepada kesesatan? Apakah pembatasan kepada kebahagiaan? Wa ulaika hum syarrul bariyah. Lihat awalnya siapa? Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Kan begitu, ayatnya kan begitu. Wa ulaika hum syarrul innal ladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Wa ulaika hum syarrul bariyah. Artinya pembatasan hanya orang-orang kafirlah yang sesat, yang buruk. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama dulu informasi dulu, Ustaz. Dalam ini dakwasunnah.com itu suara Ustaz terputus-putus. Oh gitu ya. Iya. Kemudian, kapan itu Bapak dengarnya? 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu berarti. Yang lalu yang terputus itu kalau yang 2 hari kemarin bagus. 3 hari yang seminggu 3 hari yang lalu. Berarti saya lagi masih di Jakarta. Memang Pak, saya belum dapat konsep untuk kalau keluar kota itu saya bawa internet wifi gitu, biasanya internetnya kurang bagus. Jadi makanya dia menjadikan putus-putus. Kalau di masjid ini bagus sekali internetnya. Iya. Ya. Terima kasih Mas. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam kajian net, karena saya mengikuti terus setiap subuh di sini, itu uploadnya kira-kira kurang itu, Ustaz. Karena ada beberapa di dalam kajian Al-Fatihah itu belum ada. Karena saya suka mengcopy semua kajian net. Ya. Ini juga pengumuman kepada bapak-bapak sekalian yang belum sempat untuk mendengarkan tafsir, kita membaca tafsir As-Sa'di di surat Al-Fatihah, itu sudah diupload di kajian.net. Cari saja di internet, ya. Insya Allah bisa mengikutinya. Cuma mungkin agak kurang karena belum semua memang, Pak. Ya, belum semua. Karena kawan-kawan yang di admin di kajian.net, insya Allah sebentar lagi akan memberikan kepada saya izin untuk memberikan mengupload sendiri. Ya. Karena saya prosesnya kirim ke mereka, mereka yang upload ke kajian.net. Jadi mohon ditunggu. Ya. Terima kasih. Kemudian ada lagi mengenai siksa kubur, Ustaz. Ya. Saya juga mengikuti dari pejuangislam.net. Itu yang di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Malang. Ya. Itu beliau lulusan Makkah Al Mukarramah menyampaikan hadis tentang bahwa para penghuni kubur di alam barzah itu bisa bersilaturahim. Nah, beliau menyampaikan hadis, tapi apakah hadis ini sahih? Saya tidak sempat mencatat karena ini sudah hampir setahun saya baru teringat yang saya ingatkan. Yang ada dalam benak saya, Pak, saya belum pernah mendapatnya ada riwayat para penghuni kubur saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Saya belum pernah dapatkan riwayat. Mungkin bisa kita cari nanti, Pak. Di pejuang Islam internet itu ada. Nanti mungkin sampai sekarang kita akan cari insya Allah hadisnya apakah memang sahih. Kalau sahih kita harus percaya, kalau tidak sahih maka kita tidak bisa mempercaya. Jadi mungkin yang hendak bertamu lawan kai, perempuan bertamu bisa bertamu dalam kubur kalau seandainya tidak disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Na'udzubillah. Ya, kita akan cari riwayatnya, Pak. Memang kalau saya lihat misi mereka memang bukan salafi itu. Ya. Di situlah, maka kadang saya ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lalu kenapa? Nah, saya akan nanya kepada pertanyaan, lalu kenapa? Kalau seandainya di antara orang yang sudah dikubur bisa bersilaturahim atau bisa saling mengunjungi, lalu kenapa? Nah, maka di sana sebenarnya ada misi. Misinya adalah bahwasanya orang yang dalam kubur pun bisa memberikan manfaat. Nah, ini tidak benar. Karena kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzah sudah berbeda, terputus. Nah, gitu ya. Allah a'lam. Ya, saya pernah berdebat dengan mereka mengenai dan kalau kita datang apa ke kuburan, bukan setiap meninggal meninggal itu sampai terakhir mereka menyatakan hadis tentang tentang berkeru dengan setan boleh gitu. Karena ayat kursi yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang ke, yang terakhir Ustaz, karena saya sering berpergian dalam safar itu, apakah kita boleh misalnya ada azan zuhur tapi kita tetap berniat bahwa kita mengqasar di dalam pada saat asar dan menjamak. Gimana Pak? Ulangi. Ada azan zuhur di masjid, tapi karena masih ada kesibukan kita kita berniat sholat zuhurnya di jamak pada saat asar dengan qasar. Pada pada di waktu sholat asar. Sholat asar. Ah, ya, ya. Padahal kita mendengar azan zuhur. Ya, tidak mengapa, karena orang safar itu mempunyai kekhususan tersendiri. Ya, kalau seandainya dia waktu lagi sibuk, maka dia boleh menjamak dengan jamak takhir, atau dia boleh menjamak dengan jamak takdim. Artinya sholat zuhurnya dikerjakan di awal di waktunya, dan sholat asar ngikut ke zuhur. Atau kebalikannya, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, kemudian baru sholat asar. Tidak mengapa, pilih yang paling mudah bagi bapak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai untuk keringanannya diambil, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membenci untuk maksiatnya dikerjakan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan. Mengenai futur, jadi yang futurnya kesunah Rasul itu yang seperti apa? Ya, futur yang maksudnya kesunah menuju kepada kesunahan adalah futur yang tidak menjadikan seseorang jauh dari agama. Jadi dia mungkin bisa berubah kegiatannya. Oh, saya dulu nuntut ilmu, tapi sekarang ada kegiatan lain yang lebih luas, yang juga bermanfaat. Misalkan kalau dulu habis subuh saya mengkaji tafsir Sa'di, sekarang habis subuh saya menghafal Quran. Nah, ini futur diberikan kepada hal yang sunnah. Kan begitu. Kadang sebagian orang Ustaz habis subuh itu enaknya menghafal Quran. Makanya saya ada punya cita-cita habis setengah tujuh selesai, siapa yang mau nyetor Quran, nantilah kalau sudah berjalan ini rutin, siapa yang mau nyetor Quran saya akan duduk sampai jam berapa silahkan setor Quran. Ya, saya punya cita-cita seperti itu, terutama kepada pemuda-pemuda dan anak-anak. Ya, nang tua-tua setor lawan pemusa. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya futur kepada sunnah itu adalah dia punya futur, kok agak berubah ini kehidupan saya, tapi dia gunakan untuk yang lain yang juga bermanfaat. Itu yang maksudnya futur kepada sunnah. Wallahu a'lam. Dan hati-hati, sifat futur itu sekali lagi itu adalah trik dari trik syaitan. Ya, trik daripada trik syaitan, dan harus dijauhi, harus cepat-cepat bangkit. Jadi begini Pak, kita merasakan sendiri kebangkitan kita itu kadang beranjak gitu. Artinya tidak mudah. Orang bertobat itu luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti dia tidak mempunyai dosa. Tapi proses tobat itu tidak mudah. Dan Bapak rasakan itu. Pernah kita juga merasakan seperti itu. Proses bertobat tidak mudah. Ya kan? Kadang kita terseok-seok. Kadang kita harus benar-benar menguatkan hati, menguatkan badan. Karena proses taubat tidak mudah. Tidak seperti seorang balik telapak tangan. Tidak mudah. Karena di belakangnya ada ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Nah itu maksudnya ya. Jadi seperti hadis dalam hadis Hamzalah. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Hamzalah, ya Hamzalah sa'atan fasa'ah. Wahai Hamzalah, terkadang kita, suatu waktu kita duduk bersama Rasulullah, bersama aku, kata beliau, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita seakan-akan melihat surga dan neraka. Karena diceritakan surga dan neraka begitu luar biasanya. Tapi terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan anak istri kita. Maka yang surga dan neraka tadi agak lupa kita. Nah itu dia. Kan ada hadis. Tahu Pak hadis Hanzalah tahu enggak? Ini kalau sudah wadai lewat punya nih wadai. Siapa yang mau nyuruh wadai ini? Subhanallah. Coba dengarkan dulu. Ya, perhatikan baik-baik. Siapa yang tahu hadis Hanzalah? Ada tahu yang hadis Hanzalah? Jadi Hanzalah beliau bertemu dengan Abu Bakar atau lebih tepatnya Abu Bakar menemui Hanzalah. Ini masih tentang futur ya. Kata Abu Bakar, "Ya Hanzalah, kaifa hal?" Atau "Kaifa asbah?" Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Bagaimana pagi ini? Hanzalah menjawab, lihat. "Nafaqa Hanzalah." Pagi ini Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata-kata munafik di zaman Rasulullah SAW itu sulit. Karena munafik itu dikenal dengan munafik i'tiqad di zaman Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapatkan itu, beliau mengatakan, "Subhanallah. Mana taqul? Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan?" Tidak mudah mengatakan saya menjadi orang munafik. Karena arti munafik di zaman Rasulullah SAW mengatakan Islam dengan lisan, hatinya kafir. Nah, Hanzalah mengatakan, kata Hanzalah, "Kenapa saya mengucapkan munafik? Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadzakara lana an-nar wal jannah. Beliau menyebutkan kepada kita tentang surga neraka, amalan surga, amalan neraka. Ka'annahu ra'yu 'ain. Seakan-akan kita melihat surga tersebut di hadapan kita. Artinya semangat untuk beramal. Ataupun seakan-akan kita melihat neraka tersebut di hadapan kita. Artinya kita takut untuk melakukan maksiat. Fa idza kharajna min 'indihi. Kalau seandainya kita keluar dari sisi beliau, afashnal azwaj wad dhayyat, nasina katsiran. Kalau seandainya kita sudah bekerja, ya, kerja di pabrik, kerja di kantor, ngantar ini, ngantar kue, ngantar macam-macam, kita lupa. Kita ketika kita berkumpul dengan anak istri kita, kita lupa yang surga dan neraka tadi. Itu yang dimaksudkan oleh Hanzalah menjadi orang munafik. Nah, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wa ana kadzalik." Aku pun mengatakan demikian. Berarti kita sekarang menjadi orang munafik. Dua-duanya. Bawalah kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan kabar tersebut. Bahwasanya nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik, kata si Hanzalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW menanggapinya bagaimana? "Ya Hanzalah. Wahai Hanzalah, jika kalian idza kuntum tadumuna kama kuntum 'indi, ai kama qala Rasulullah. Jika kalian melakukan sebagaimana kalau kalian di luar melakukan sebagaimana kalian di depanku, artinya keadaan hati kalian, keimanan kalian ketika berada di depanku sama dengan ketika kalian juga berada di luar. Sama keadaannya, la safahatkumul malaika. Kalian akan disalami oleh para malaikat." Karena orang suci seperti itu. Ya? Fiturukikum akan disalami oleh para malaikat di jalan-jalan kalian, di atas kasur kalian akan disalami karena dia orang suci. Dan itu sulit kata beliau. Walakin ya Hanzalah sa'at fasa'at. Akan tetapi wahai Hanzalah, terkadang kita mengingat surga neraka, terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita. Itu wajar. Nah, itulah kalau sibuk dengan pekerjaan kita, kadang kita futur. Nah, futurnya digunakan untuk kebaikan. Ya, seperti itu. Nah, ada orang kadang-kadang menuntut ilmu sebulan, 6 bulan absen. Kemana orang ini? Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah absen, ternyata kebanyakan yang terjadi adalah, oh ternyata orangnya sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, tukang tipu, ya, tukang pemalsu, karena sudah jauh dari orang-orang yang berharap pahala, orang-orang yang soleh. Maka hati-hati. Kalau sudah futur, futurlah kepada yang sunnah. Tetap berteman dengan orang-orang soleh. Karena itu salah satu trik iblis. Apabila dibiarkan, sulit sekali untuk bangunnya. Harus berusaha. Quran yang selama ini kita baca, kemudian kita tinggalkan, wah itu sulit sekali. Kita untuk memulainya kembali. Kadang mau baca, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mengantuk. Dan itu wajar. Wajar dalam artian besok hari kita harus rubah terus seperti itu. Karena asalnya tinggi, turun, nyungsep sampai ke bawah. Sampai tertanam di tanah. Untuk bangun keluar dari itu susah. Maka harus dibiasakan kembali. Maka jangan sampai seperti itu. Mungkin kita tinggi turun, ya turun. Tapi jangan sampai nyungsep banget gitu. Ya turun nanti cari teman yang lain. Teman yang membawa kepada sunnah. Nah seperti itu. Ya Allah. Kita cukupkan dengan gafal pemanis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, silakan Pak Nuda itu ini.